Istri yang ku cerai kanlah. Berguna tak akan ku kembali lagi. Thank you.

Hidupku, ku curahkan dalam ku apa harus hitam lagi? Oh,

Oh, oh, oh. engkau yang ku sayang mengkhianati cinta suciku ini. Betapa hancurnya hati ku rasakan tulusnya cintaku kau. Langit pun menangis, lautan pun berduka melihat diriku yang kau curangi. Tak disangka-sangka sunyi tiap pulang kerja.